Setiap sore, setiap malamku melamun sendiri. Ku tak tahu mengapa ku jadi begini. Oh, kadang aku ketawa meskipun hanya di dalam hati. Sehari bohong kalau orang bilang cinta dapat dikompas. Walaupun begitu kau takkan ku lepas. Dan dengarkanlah apa adanya. Aku sayang kamu, kamu sayang aku, sudah okelah. Biar dunia menangis, aku tetap tertawa. Kamu, ah, aku, kau, naksir kamu.